jika panjang masa ragu-ragunya atau tidak memiliki ia, nang dibacanya di dalam susuk. Wa qira'ati surati dan membaca surah. Wa tasyahudil awwali. Wa qira'atu surati itu bahasa ulang. Wa tasyahudil awwal wa tasyahudul awwali. Qira'atul Fatihah bermula membaca surah dan membaca tahiyat awal sama dengan membaca Fatihah in qara'a minha fat roha. Jika membaca ia mata nawa fathah, lamun berniat ia akan sampai, walau bil khuruji minha ila ukhra sekalipun ba'alif sembahyang nang lain, au taraddada bihi atawa ia ragu-ragu ba'amlih atau kadanya, au bil istimrari biha, kerasakan kada, kerasakan kada, batal sembahyangnya. Nah, panon nang sembahyang cuma ingatakan, kerasakan kada, itu nang ingatakan. Ada orang sembahyang tua aqimish sholata li dzikri, sembahyang cuma ingatan Tuhan. Bacaan montong Allahu Akbar, yaklah. Besok pulang Allahu Akbar, yaklah. Sami Allah yaklah. Allahu Allah terus montong apalagi? Ya terpakai lain juga pikiran, sedang sudah. Sedang menang sudah nang gogodo tadi montongnya mau masuk ke hidung. Artinya lamun montongnya Allah, kenapa jadi pikiran kata lain? Sekarangnya asalnya kada balatih pikir suka dilatih. Matinya orang bahari balatih berpikir disuk-suk kemarian. Ada gurunya nang memimpin menta, ada nang disuruh guru 100, ada nang 300, ada nang 1000, ada nang 12.000, ada nang 24.000, besok 24.000 kemarian guru nang menyuruh malatih supaya lawan Tuhan jangan lupa. Itu bangang. Saya sudah latihannya, lalu dengar di dalam sembahyang, orang sudah terbiasa mengucapkan doa sambil sembahyang, kada lupa lagi. Karena masalah zikir isuk-isuk kemarian ini kada tapi lagi sudah diamalkan sampai kepada nang mestinya ingat lawan Tuhan, yaitu sembahyang, lalu larut jua. Mengulang bahari itu bang, kada ampih dulu berzikir, mun kada timbul apa? Matahari kada ampih berzikir, namun kada timbul sifatul ahmar. Limuna patidalek lejasni bimnya, karena samunyaan masalah itu merusak bagi yakin akan niat sembahyang. Bahkan ragu-ragu kalau tadi, terus kan kada, itu ngarannya kada yakin niat sembahyang, amunnya bujur niatnya, pasti sampai tuntung sembahyang. Wala yu'akadu bil waswasil qahri, dan kada disiksa manusia, lamun ada waswas di hati, nang kada kawa di kalahakan. Yang ada kalau orang sembahyang berjin berniat Allahu Akbar, kadinya Allahu Akbar, kadinya Allahu Akbar, macam-macam masuk itu dimaafkan aja sudah, kada usah langsung sekali sudah Allahu Akbar sudah, yakin aja ada niat di dalamnya, kada usah nang bulik-bulik mantap. Ada nang membaca usulnya nang bulik-bulik. Ada juga, kada usah sekali aja. Usalli fardhal maghrib salat raka'at mustaqbil qiblati ada anillahi ta'ala. Allahu Akbar. Yakin aja sudah. Ini kada usul. Astagfirullah. Fardhal maghrib. Salat raka'at. Wah, ngarendak membujurakan hurufnya. Anak-anak itu rumah. dirasa-rasa kita mun orang kada boleh disambati kita masing-masing ini aja nah jangan bawa suara walun astagfirullah la haula wala quwwata Allah aduh ini nak ada bacaannya wala yu'aqadu bil waswasil qahri kada dikarati kada dipaksa kada disiksa kada berdosa lamun kita bawaswas biasanya orang yang bawaswas itu pertama hilja apa artinya ya jahil. Nah, kedua, amalannya supaya bawaswas baluman andak lahera apa kami sudah mencungkung di jamban. Nah, sesudah lahera, sesudah kami contoh, ada babasu. Beranai, nyaman pang dingin. Itu amalan bawaswas. Nah, apalagi di dalam jamban itu pulang berganti pakaian bersuruh berminyak rambut pahamlah bermedmedak di dalam jamban itu juga kenapa ada ujar hantu teman sejati kita lalu keluar dari jamban diumpatinya lihat itu tadi. Lalu pas saja ada, jangan. Ada, tidak mesti sebanyak juga. Di egalinya jalan, usul. Astagfirullah. Jadi untuk jelasnya, pertama belajar. Yaitu, jangan menggaduhi was-was. Yakin. Walau fil iman lima fihi minal haraj. Walaupun waswasnya pada iman, beriman juga pun. Dari kata-kata waswas saja itu kada apa-apa. Kada apa-apa. Lima fihi aja. Walau nawa fi'la mubtilin, lamun itu pun masuk surga juga kaum. Dari kata-kata nyata aja kada. Kenapa? Mati aja belum. Walau nawa fi'la mubtilin biha lam tabtul. Jikalau ia berniat, aku hendak memperbuat nang membatalkan sembahyang. Di dalam sembahyang berniat, kada batal sembahyangnya. Illa insara'a bil manwi. Kecuali dia manggawi nang diniatakannya nyata. Napa misalnya? Aku limbah tentang Fatihah. Hendak minum. Minum banyak, batontong Fatihah menghirup, batal-batal. Batal-batal. Namunnya, malum lagi menghirup, batal-batal. Hanya berniat saja, minum banyak. Tapi belum. Ada aja lah, maka itu orang sembahyang. Nang diingatakan itu banyak. Bujur juga, kemudian menarik Jumat ke sembahyang. Imam, dihiga kanan, ini kan. Ano pantak lawan es mebukul tu nah pantak jadi imam nang istau ya matanya ke pantak itu aturannya istau kedua ke kiri kalau ni kata istau ya ke kanan keduanya apa di kanan ni pantak ni ngarannya pantak was-was. Jadi banyak bismillahirrahmanirrahim. Menaku prior buktinya mbak assalamualaikum pertama oh mbak assalamualaikum hanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nang kedua salah itu sunat saja tapi tahalah tahun minum apa sumpah yang mengatakan minuman maka wa aqimil shalah li dzikri. Sembahyang itu unda mengingatkan nyawa. Tuhan yang mengingatkan. Tuhan yang mengingatkan. Wala yubtilul wudu'a wa shoma wal i'tikaf wal hajja. Wala apa salah? Wala yubtulun. Wala yubtulul wudu'u wa shoma wal i'tikaf wal hajju bi niyatil qatl. Kada batal wudu, puasa, i'tikaf, haji dengan niat ampe. Wa ma ba'dahu li anna shalah athyabu baban min al-arba'ah, karena sembahyang itu sempit banar anu pintunya dari empat tadi. Dari empat tadi yang tadi apa ini nah wudu sembahyang i'tikaf dan haji. Asyaratul khamisah asyara fahabisan syarat sembahyang nang kali 15 adamu ta'lifi qadhiha bisyai'. Jangan menggantungkan ampe sembahyang dengan sesuatu. Contohnya apabila orang mengetok lawang unda babata. Batal sama sekali walaupun baluman ada mengetok. Fa in allaqahu bi syai'in wa law nu'alan bima yadhharu batara li munafati jazmi minha. Apabila ia menggawi kaya itu batal karena niatnya kada bujur. Kan kalau niat nang bujur tuh ada mengatok pas napa pokoknya tuntung tuh bang sembahyang ada ini kada mana ada nang mengatok kada ampe sembahyang walau kada nang mengatok ya batal juga balangung itu. Faslun bi makruhatis shalah. Ini satu pasal pada sesuatu yang mengurangi pahala sembahyang. Lalu artinya menjauhkan kita dari rahmat Allah. Wa yukrahu al-iltifatu biwajhihi, makruh menoleh dengan muka ke lain dari jihat kiblat. Fiha fisalah li annahu ikhtilasun minasyaitan, karena menoleh ke kanan atau ke kiri dengan muha waktu sembahyang itu adalah cuntanan dari syaitan. Syaitan namanya cuntan. Kama sahabil hadis illa lihajatin kajawali diperlukan. Diperlukan. Bila ada nang melelek melon tanda, ada nang melelek tanda jadi periksa enak. Sambil mencereng mata boleh aja. Jadi nang hendak nambil bukanya. Ada aja jalannya lah. Kayak sambil bergaya sembahyang. Lil iktibah wala ba'sa bilam fil a'in min ghairil iktibah, dan boleh dengan artinya mengisyaratkan mata, tapi kada muhak nang babalik. Mata aja bagi-bagi. Atau menyeret-nyeret aja. Tidak. Mata tapi kada muhak umpat, itu kada apa-apa. Ammal iltifat bi sadri fa mubtilun. Adapun dada apabila luput dari kiblat maka batal. Ini dada. Jadi nang dijaga dada ini jangan lepas dari kiblat sampai mim assalamualaikum. Entah keluar rahmatullahnya para ajam itu berpaling dadanya pada kiblat. Tapi kalau kum dengan mim itu dada harus menghadap kiblat. Assalamualaikum warahmatullahi. Dadanya boleh. Nah, lamun itu bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya Allah. Sembahyang yarongan. Apalagi jadi imam. Dada jangan lepas dari kita. Kama ulima mimma marwa. Warabul basari ila samana. Nang kedua. Mengangkat panjang mata ke atas itu makruh juga. Makruh melihat ke atas maka sambil sembahyang mata kasih. Napakah dilihatnya kata paham ke atas melihat apakah kata makruh bi annahu yuaddi ila khaufil basar, karena apabila rahat sembahyang mata ke atas akan menyebabkan matanya kada melihat lagi. Karena fi hadis Bukhari waqafu sya'arihi aw thawbihi makruh lagi manahani akan rambut atau pakaian. Ini coba rambut dipingkutin, rambut dipingkutin lawan tangan saat sembahyang atau pakaian dipingkutin. Ini biasa musim mana ini no pakaiannya musim angin kan. Ini sekira jangan gugur, surban yang di bahu, pingkut ya. Makruh, bila hajatin lamun kada jadi perluakan. Lamun perlu, ayo aja, pingkuti rambut lawan apa? Pakaiannya. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam amar bi'alla yakuffa ma'a liyasjuda ma'akum. Karena Rasulullah SAW menyuruh janganlah ia menahan akan keduanya, apa tadi? Rambut lawan pakaian, supaya ia sujud keduanya syaratnya. Ini supaya artinya umpat rambut sujud, ya kan? Supaya pakaian umpat juga apa? Sujud, jangan ditahaninya, ketinggal nyanok umpat juga. Wawat kuyadihi ala pamihi bila hajat. Dan makruh lagi menghantarkan tangannya ke atas muntungnya. Namun kada perlu. Nah, jangan sumpah ya. Lamun kada perlu, lamun perlu. Misalnya anak menguap, lalu itu kupi dulu kada apa-apa tuh hajatnya. Linnah yiswahi anbu amma waktu hari hajat kata sa'ud adapun menghantarkan tangan kamu untung karena hajat seperti menguap pasunnatun maka hukumnya berpahala. Ah, jadi ingatkan apabila menguap tukupi hukumnya berpahala sunnah tukupi apabila menguap tukupi batuk pang tukupi juga no tukupi juga supaya jangan tampias liqabarin sahihin fihi wala farqa bainal yumna wal yusra sama aja menutupnya kanan ke tangannya kiri ke sama aja sunat juga li anna hadha laisa fihi dabbun dabbu mustaqdarin isyin karena bahwasanya tidak ada pada menutup muntung kada hajat ini menolak akan nang rijat secara hisi habis wa mashu barijat hati dan menyapu debu nang bidahi qabla insiraf minha sebelum selesai sembahyang. Ini kisah orang sembahyang lelah tanah, tersujud di debu, lalu duduk ya, berduduk, lalu membuang di debu lawan tangan, makruh nekah. Wa taswiyatul khasofi makani sujudih, marata akan pasir, dibujur cagar inya sujud. Jadi hendak sujud, nah cuma nyapu dulu, disapu lawan tangan pasir supaya rata. Linnah yusahi anhu wali anhu kandari qablah yunabi tawakuk wal husyuk. Karena itu menghilang akan tawakuk dan husyuk. Ya kan? Wal qiyamu ala rijlin wahidah. Dan makruh lagi badiri sabalah batis. Makruh itu akrobat lah. wa taqdimuha 'alal ukhra, dan ma andak ke hadapan sebelah batis. Kayak orang nangang apa ngaran itu mandak kuda-kuda. Lakuha bil ukhra atawa ma rapatkan akan si batis dengan nang sebelahnya. Rapat benar, no rapat batis makruh dua. Nah, ini kan ranggang antara dua itu batis kita tadi, sakadar sakilan masing-masing. Hai itulah uzur, lamun kadada uzur, lamun uzur orangnya lama benar. Terpaksa ya kalau rapat tadinya ranggang ya, ngelang lama benar ranggang. Kada tahan naya menerapat labah, bakal dibuka sedikit batas itu nana. Di annahu takallubun yunafil khusyuk. Karena itu ngarannya bengalih-ngalih. Sedangkan bengalih-ngalih itu menghilangkan khusyuk. Jadi orang khusyuk ini kada mau bengalih-ngalih. Pamila bengalih-ngalih kada mau khusyuk lagi. Kenapa? Karena bengalih-ngalih itu menimbulkan perasaan diri seorang. Maka selama masih merasa diri, maka di situ timbul khusyuk. Wala ba'sa bil istirahati ala ihdahuma li dhulil qiyam. Lalu misalnya imam sembahyang kalawasan membaca ayat si makmumnya panas, angkat ya batis sebelah, anandak ke sebelahnya, bagantian turunakan ini naikkan pulang serata imamnya lawas sebenarnya membaca ayat kada apa-apa litu lilu kiam awanah kuih wassalatu hatinan makruh sembahyang manahani kami. Jadi kalau kita hendak bakame saja dulu, hanya sembahyang, jangan ditahani bakame, sembahyang jadi Bismillahirrahmanirrahim. Apa ini anu hari-hari rasa pecah? Awhaqiban makruh, sembahyang mengangi beherak, mun hendak beherak untung akan dulu. Ini kada kena aja terpeser aja sembahyang aja dulu. Napa agak mengarang kita ngalih? Ini bang, asupan kan keluar lah, ditahan nih. Awaziban atawa manahan kantut. Jadi pun kan tak berantut kantut takkan aja dulu. Habis akan aja sembahyang. Ini kada kena aja aja. Makan tut lah sembahyang lo, ya kan mua tinggal rusak. Linnahi anha ma'amuda pa'atil aqdu sayyai. Balqat tahrum indarra muda pa'atil dari. Bahkan haram lamun ma'nahaminya itu jagar mudorot. Ya kan? Menurut atas mudorot ditahami behera bakami. Haram. Dabu dan sunat awyajibu atau wajib tetap teribu nafsi. Sunat ada nang madakan wajib mengosongakan pikiran nang lain dari ma'adab Allah. Itu hukumnya sunat. Ada nang madakan wajib. Nah iya nang aran khusyuk itu kosong pikiran dari selain dari sumpah yang nya sunat agama mendapatkan wajib. Wa in fatatil jamaah sakalipun luput apa asalah anu menyelesaikan dirinya dari yang demikian apa tadi era kami bakantut ya kan itu dulu diselesaikan dulu itu hanya sembahyang sekalipun luput berjamaah artinya lamun aku bahera bakami bakantut kada sampai berjamaah biar ya alway nek na berjemaah aja tapi sambil menahan kantuk bapak jangan mentok dia lagi sembahyang sorongan asal selesai sebab yang penting itu hati kita itu khusyuk. Khusyuknya jangan ada menahani kami kantut tahi. In wasi'al waktu, lamun luas saja waktunya, ya kan? Dalika. Wa illa wajabat salam alaikum. Ilamun waktunya sempit, maka haram kita bahira bakamnya berkatuan. Tahan. Apa waktu jangan apa habis? Jadi ada juga salah hukumnya. Anu wajib segera sembahyang ya kan? Walaupun sambil rusak muka manahan pehera bakami bakantunya waktunya juga sampai. Masya Allah. Awal waktu ridhonya Allah. Awal waktu ridhonya Allah. Jadi kalau misalnya orang nang Allahu Akbar Allahu Akbar untungnya azan lalu ini sembahyang awal waktu nah, itu dapat ridhonya Allah. Kalau pertengahan waktu itu rahmatnya Allah. Kalau akhir waktu keampunan Allah. Lepas waktunya innalillah. Hai saudara, lamun kada mudarat fi hurmatil waktu, demi menghormat waktu, ya kan? Ini tuh kebiasaannya nang jadi wajib sembahyang walaupun ditahan bahera, lamun kada apa tadi? Mudarat ya. Lamun kada mudarat. Wa ma'a tawakon itu makro sumbahyang lamun titikan liur hendak makan jadi lamun hendak makan hendak banar makan dulu anyar sumbahyang ini tapi sesedangnya aja lamun nang sudah sepiring nambah pulang anyar sumbahyang iya tenang ten aja dulu juga bekerja-kerja alhadiri makanannya sudah ada namun baluman jobet sumbahyang dulu baluman disurungi orang juga lagi ini sudah siap makanannya makan dulu. Nah itu ujar Nabi kita apabila disuruh makanan malam sampai azan isya makan dulu hanya sembahyang isya jangan tepang supaya ya supaya kenyang dulu hanya sembahyang awil qaribil huduri atawa farak sudah disuruh ngilang keciuman baunya sudah baik makan aja dulu jadi kita pegangan lagi ai istihaihi kepingin ya kita bihai tu yakallul khusyuk dengan kira-kira rusak khusyuknya mengganang nang titik beliau lau qad damat salat alaihi jika lo ia sembahyang makan berdiri kagagangan makanan itu khusyuknya kan kurang kalau sebab makanan lain pada sembahyang nangaran khusyuk tadi jangan mengatakan selain dari sembahyang minta karena Rasulullah menyuruh bitaklimil asya ala isya wa yakulu ma yatawaffaru ma'a khusyuk tapi memakan dia nang sakira sempurna khusyuknya minta fa illam yatawaffar illa bi syab'an lamun kada sempurna khusyuk kacawali parutnya ibak ada sekali tulisannya wa mahallu dhalik in wasi'an waqtu itu samunyaan lamunnya masih waktunya luas ayat wa illa salla qoran juban ya Allah namun tidak sumbayang dulu makan baduti sebab karena waktunya habis wa an yabsuqa wa an yabsuqa fi ghairi al-masjid an yaminihi aw qubalatihi wa Allah subhanahu wa ta'ala alam al-fatiha. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa la dhalin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka at-tawbata wal-maghfirah wat-tawfiqa wal-hidayah wal-istiqamah wa husnul khatimah. Ya muhawwid al-ahwal, hawwil ahwalana ila ahsani hal. Ya kabir ya muta'an, asrab ala sayyidina wa ala alihi wa sallam wa ala alihi wa sallam. La quwwata illa billah. Ajma'in yang minta ampun, maaf dan doa kami. حبيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ملاء أرواح أهل بيته الكرام والصحابة والقرابة والتابعين والتابع التابعين إلى يوم الدين، خصوصا إلى عرفي سيدنا الحسن البصري وسيدنا جنيد البغدادي وسيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني، وإلى عرفي جدي الشيخ محمد أرشد بن عبد الله كلام بيان والشيخ حجي محمد كشف الأنوار إسماعيل، وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وقرباتنا وجيراننا وذوي الحقوق علينا أجمعين، وإلى أرواح جميع إخوان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، أن الله تعالى الكريم المنان الرحيم الرحمن الغشير ذو الرحمة المغفرة ويعين علينا وعلى ذريتنا إلى يوم القيامة من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم بالدين والدنيا والآخرة، وعلى كل ما نوى به سلف صالح إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم الذي كل حق كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الزاهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. وقال رضي الله عنه، pada hari ini kita bersama-sama mendengarkan masalah dosa-dosa di kaki. Nomor satu, al-masyu fi maksiat, yaitu berjalan karena mengerja maksiat. Tujuannya berjalan untuk maksiat. Contoh, kalmasyili si'ayatin di muslimin, seperti berjalan untuk melaporkan kepada sultan akan orang Islam. Itu misalnya melaporkan orang Islam kepada sultan, lalu orang Islam itu ditangkap. Kemudian seterusnya umpama di penjara, maka yang menggunakan batis untuk melaporkan itu batisnya berdosa. Aufi qatlihi, nomor dua, berjalan batis untuk membunuh orang Islam. Aufima yadurruh, atau berjalan batis untuk memudharatkan orang Islam. Misalnya kata jasa suci, seperti mencari-cari keaiban orang Islam. Jadi kalau kita hendak mengetahui aibnya seseorang Islam, memakai batis, maka batis itu berdosa. Mulai di rumah ke satu tempat pengajian, gunanya hendak mendengarkan kalau ada di pengajian itu nang salah. Seterusnya dibeber-beberkan nang salah itu kasih suka mari. Baik membeberkannya dengan lidah atau membeberkannya dengan surat kabar. Nang kita bicarakan di sini, batisnya berjalan ke tempat itu sudah berdosa. Adapun muntungnya memandir ke lain, muntung berdosa. Tangan menulis, tangannya nang berdosa. Sebab diharamkan kita ini mencari keaiban orang Islam. Nang disuruh dengan wajib mencari keaiban diri sendiri, bukan mencari keaiban orang lain. Di dalam Quran disebutkan walladzina yuqdunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Orang-orang yang mengganggu laki-laki dan bini-bini nang beriman. Maka sesungguhnya ia mengerjakan akan sifat yang sangat jahat dan dosa yang jelas. Kebiasaannya mendengar kabar dulu itu dan ini, lalu hendak menyatai berjalan lebatis membasangnya akan talinya bujur kakadaka, memasang mata bujur kakadaka kabar. Nah itu jadi anu mecek aibnya seseorang itu dengan memakai batis itu hukumnya berdosa batis. Di dalam Quran ada lagi disebutkan wala tajassasu, janganlah kamu mencari aib orang lain. Sambungannya wala yaghtab ba'dukum ba'dha, janganlah kamu mengumpat akan sesama Islam. Karena kita itu mencari aib seseorang lalu dapat, langsung kita mengumpat. Mengumpat di sini ada dua. Pertama mengumpat dengan lidah. Yang kedua mengumpat dengan hati, yaitu hati kita menyangka, menuduh bahwa orang itu adalah jahat. Berdasarkan penelitian kita tadi dengan menggunakan sifatis tadi. Sedangkan kita disuruh jangan mencari aib orang. Andai kata sudah ketahuan aib itu, wajib menutup-nutupi yang kanan. Jangan dihabar-habaran lawan kawan. Itu ngarannya menyakiti lawan orang Islam. Nomor 4, wa ibaqul 'abdi wa zawjati, yaitu tajun seseorang budak daripada patuannya dan tajun si bini dari lakinya. Jadi kita habarkan, walaupun hari ini bukan pembacaan bini-bini, tapi namun lelakian yang di sini kira-kira ada aja bini yang 4 hari Sabtu mengaji. Ada ini babinian itu baik bini, baik anak, jangan mengaji hari Sabtu, namun kada komplek di rumah tangga sudah. Lamun belum komplek di rumah tangga jam 2 malam sudah turun. Jadi kena subuh, uma abah atau laki atau abing. Kada tak urusi minumnya, makanannya. Sebab sini sudah pukul 2 ada di langgan, maka itu namanya batisnya badosa. Pengajiannya setengah 9 mulai, datangnya pukul 2 malam. Kasihan pian-pian yang ini, Mbah bangun bini kadada pakai pas. Betul. Nah. Lamun ulun kada kawa maurusi. Mun urang ribu-ribu itu ulun maurusi sorongan. Batis ulun aja nang patah ini kada kawa maurus. Apalagi maurusi urang. Ini batis ulun ini patah. Tapi alhamdulillah hari ini pian sigar kada. Pian. Yang umat Rasulullah ada nang menelpon di rumah sakit tadi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ulun cuci darah. Minta maaf ulun mahar pianya. Hari ini pengajian kita. Insya Allah. Alhamdulillah. Ya. Jadi ulun nak bersiap siap ya dulu jaga. Nak memasak. Ia sekalinya jar kasihan orang letak berjualan nasi. Jadilah mau nak merayakan jangan memasak dulu siap yang nukar kena. Nah jadi terpotok hati kita. Walaupun ulun untung cuci darah masih lagi lemas, masih lagi rasa hanyut-hanyut. Batis ulun mengikut. Malam tadi semalaman kada gurih. Tetapi kasihan dia. Hamba Allah nang hendak mencari nafkah. Kalau bisa kawa tulak haji. Bejual baras tani apa bejual nasi. Umpamanya nang pere pengajian kasihan inya. Tuhan menolongi. Iya nang kaya terjadinya. Contoh lagi di kawi tulak ke mana-mana ke Malaysia, tulak ke Mekah, tulak ke Riyadh, tulak ke mana-mana babinian. Sudah muhrimnya kada umpat. Kesalah sudah nih. Ditambah pula anak yang mestinya diharapku ditinggalkan, maka batasnya berdosa. Dan di dalam pelayarannya itu kada boleh kosor dan jamak sembahyangnya. Dan inya senantiasa di pelayaran itu di dalam laknat Allah Subhanahu wa taala. Si hamba atau budak meninggalkan patuanannya. Bini kada boleh meninggalkan lakinya. Fadzalika nusyuzun, maka hukumnya itu melawan lawan laki. Apabila nusyuz, maka jatuh nafkah zahir dan nafkah batin. Dan berhak si bini itu dipukul oleh lakinya. Berhak si budak itu dipukul oleh tuannya. Jelas saja kalau sudah masalah dikawi. Masalah kebinian yang meninggalkan rumah. Siap-siap di rumah dulu hendak meninggalkan. Nomor 6. Tajun seseorang yang kena hukum, orang itu mestinya dihukum supaya lepas dari hukum tajunnya. Lalu orang ngalih mencari anak menangkap supaya melaksanakan hukum tadi, maka batasnya nang tajun itu berdosa. Baik daripada kisos, misalnya ia membunuh orang, hukumnya bunuh juga, sudah tahu ia jangan dibunuh, melarikan diri. Nah, batasnya itu berdosa. Atau orang nang ada utang, takutan kalau ditagih orang, lalu melarikan diri. Supaya nang mengutangnya karena kau menagih. Jadi kita nih kalau sudah ada utang tuh ngalih jadinya. Mesti bagaimanaan kalau ditagih orang apalagi waktunya sudah sampai. Ternyata duit jangan dibayarkan ke dada, lalu berpikir hendak balayar. Melarikan diri. Atau lari dari meninggalkan nafkah bagi si bininya. Ini orang bisi bini ini wajib menafkahi bininya. Inya itu meninggalkan lawan bini, lalu bininya kada diongkosi. Nah itu jadi batisnya itu nah berdosa. Apabila bisi bini itu mesti diongkosi. Sekalinya berjalan aja ke satu kemari, kada berpikir-pikir gasan ongkosi bini. Itu berdosa rasa batis. Namun mundung bang bocah pulang menikam dak makan umanya, bercari solong mundung pulang berdosa. Ujar orang wahimi tak kata bertanggung jawab. Ujar orang wahimi. Awbir liwalidaihi atawa batis bajalan meninggalkan bapaki lawan ibu bapak. Jadi kita ini apabila bisi rumah, bisi abah, kalau bisa jangan kada sarumah. Kalau bisa jangan kada sarumah. Lawan rumah, lawan abah kalau bisa. Tapi insya Allah, namun diusahai kau aja. Jangan terpisah lawan rumah, jangan terpisah lawan abah. Kada gampang. Si Uma lawan Abah apabila terpisah anak itu sakit hati. Lalu si anak ini karena umanya Abahnya tuhaka ngali diurus atau apakah lalu ditinggalkannya umanya, ditinggalkannya Abahnya, batisnya itu berdosa. Memang biasa kalau orang tua itu kan anu ganjil, jadi orang-orangnya tahan bakal ubut. Lalu meninggalkan orang tua, batisnya sebut dosa. Kita gimana? Maksudnya meninggalkan umat lawan apa? Kada taat lawan umat lawan apa? Itu maksudnya. Sebuting. Nang kedua maksudnya di sini meninggalkan berbuat baik lawan umat lawan apa? Termasuk berbuat baik tadi, kita itu berkerubut lawan sidin sampai sidin mati. Lamun kita berbini bang, berjanji berdulu, aku hendak kawin lu helon ikam, tapi ikam selama umaku abahku ada, kita berkerubutan aja. Lamun ikam mau, aku kawin, lamun ikam kada mau, kalahin aku mencari pula, lonang mau. Lamun bisa nata itu diakalani, artinya diusahai. Lamun memang kada kawa jua, tapi sah rumah jua. Nah, anu ada rancak ya, menjangkau kilon umah lawan abah. Bentuk. Nang penting isinya itu baik bakar rumput maupun melangi. Nang penting itu hati uma, hati abah senang. Itu ridho. Pamila senang dan ridho hati uma abah itu jelas. Ujar hadis Nabi, hendak mengetahui Allah ridho kepada hambanya, umanya calon abahnya ridho. Apabila umma lawan abah ridho, yakin sudah menurut hadis itu bahwa Allah ridho. Apabila umma lawan abah sakit hati, berarti Tuhan marah lawan manusia itu. Lamun si jenbang sudah mati dalam kubur, nah bila lancaki kita bersodakoh, baik duit maupun apa aja nang amal-amal kebaikan, lalu kita meminta kepada Allah ulahkan pahala. Seperti nang pian membari ulun, kirimakan lawan arwah uma dan arwah abah ulun. Dirancaki, lamun bini kita memberi. Mungkin siapa sebulan sekali kalau lah mengabari bini tah duit umpama. Lamun misalnya lawan arwah abah arwah uma setahun sekali mahauli anu apian aja memikirkan rasanya cara sepatut tajakah. Lawan uma lawan abah setahun sekali, lawan urang halak yaitu bini sebulan sekali. Pian aja nang memikirakannya. Kacintaan lawan urang halak lah, lawan kacintaan lawan darah daging sorong. Pian aja memikirakannya. Maka apabila urang durhaka lawan ibu bapak. Di dalam hadis disebut rakan-rakan. Tidak ada dosa yang segera dibalas di dunia jua sebelum balasan kena di akhirat pulang selain dari satu dosa yaitu durhaka lawan ibu bapak. Siang malam itu melihat setiap hari Minggu, hari Kamis, hanya Raja mulai mengirimi tahlil, yasin, sholawat kepada semua guru kita dan ibu bapak kita dan pula warga kita, jiran kita dan seluruh saudara-saudara bangsa agama Islam. Jadi nikmat Tuhan dilanggar kita ini, lamun kita mau berpikir, bersyukur, luar biasa. Satu kali la ilaha illallah dibaca orang 1000, kali 10 ribu. Kemudian pahalanya, la ilaha illallah, putingnya Muhammad Rasulullah diampuni dosa 24 jam ditutup pintu neraka diampuni dosa 7 anggota lalu dibariakan lawan arwah umma, arwah abah, arwah guru, jiran, ula warga, muslimin muslimat luar biasa sosialnya. Gawiannya kadar kuas, paling seperempat jam. Apalagi orangnya lebih pada 1000. Ini nikmat Tuhan harus kita ketahui. Apa nikmatnya ini jadi bertahlil ini sebentar minggu ini 2 kali. Jadi didoakan doa arwah dibaca hikmatnya apa? Di antaranya ini. Mauntungkan diri sorong, guru sorong, ibu bapak, semua keluarga, jiran tetangga, dan semua saudara seagama. Itulah amalan yang ini datuk kita yang tua-tua bahari. Ngarannya ba'arwah, ba'tahlil. anaknya berbuat baik kepada ibu bapa lagi. Yaitu wa min dzalika al-infaq. Memberi bantuan harta. Abah, umah dikirimi duit. Di dalam masjid hidup. Atau tadi kata kerubut, cuma seorang maelangi saban hari. Maelangi. Senang perlunya dilihat di tadi, marangut kasih din, mandam kasih din lawan hakko. Tatawa kasih din, itu. Nang dicari ini sidin itu imong. Apabila sidin imong, alhamdulillah. Apabila sidin mandam, laka-laka sujud, cium tangan sidin minta ampun. Apalagi sidin menyambur. Anak siapa ini di sidin? Roh disambur sidin. Artinya saharik ke umata, saharik ke abata. Urang nang durhaka lan ibu bapaknya di akhirat. Baunya surga kada mencium. Sedangkan bau surga dicium perjalanan 500 tahun. 500 tahun lagi hanya sampai ke surga, baunya sudah keciuman di hidung. Urang nang durhaka lan ibu bapak kada mencium baunya. Lamun baunya kada mencium, kada ada harapan masuk ke dalam surga. Jadi atas ridho ibu dan bapak. Bekenaan masalah hadis. Bermula abah nyawa tiga. Pertama, abah nang melahirkan. Dua, abah nang mengawinakan anaknya nang bini-bini lawan nyawa mintu abah. Tiga, abah nang melajari. Maka nang melajari abah. Jangan salah paham di sini. Lamun kita salah memaham, kita ini meninggalkan mintuha, tinggalkan abah. Lalu lawan perguruan aja salah itu, salah. Nah itu, gurunya pulang lamun kada memecahkan hadis ini, menyatakan salah juga. Nah. Hadis lain untuk menjelaskan nang ini. Ujar Rasulullah SAW.